فلا هادي له وأشرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني بيك حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung yang mendengarkan ataupun akhwat yang masih pada ngobrol baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, Facebook ataupun YouTube di channel Tarbiyah Sunnah Bandung. Cirebon juga pemirsa TV Aila, pendengar radio Aris di Kebumen, Bok La Radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidan Baru, pemirsa Surau TV di pagi hari. Alhamdulillah pagi ini dengan manusia yang didoakan keburukan dan dilaknat kata orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan dimanapun, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man ahdatha hadasan au awa muhdanatul jma'in siapa yang mengada-adakan kebid'ahan, maka bagi dia akan memperoleh laknat dari Allah, para malaikat dan dalam kitab musnadnya diterima dari Ali bin Abi Thalib bagaimana tahqiq yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Sakir terhadap kitab Ustaz Ahmad ini. Terlebih kalau kebidahan itu dilakukan di kota Madinah, maka dosanya jauh lebih besar dan laknat oleh bidahat. Golongan kedua yang juga dilaknat oleh malaikat yang orang-orang yang mencela para sahabat, baik mereka berniat mencela ataupun tidak berniat mencela, tetapi isinya mengandung sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab perbuatan buruk itu tidak dilihat niat. Kalau perbuatan itu buruk, lihat apa apapun niat yang melandasinya. Seandainya kepada monyet dengan niat tidak menghina, tapi ucapan itu sendiri sudah merupakan penghinaan, maka tetap merupakan ucapan yang buruk, gelar yang buruk. Termasuk Allah katakan dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Itulah tidak boleh melakukan perbuatan buruk walaupun dengan niat yang enggak, kita mencuri, mencopet dengan niat untuk infak dan sedekah untuk bangun masjid, maka tetap saja tidak boleh mencopet, mencuri. Itu adalah perbuatan buruk, dan perbuatan buruk tidak berubah menjadi baik hanya karena niat yang benar. Al-ghayah la tubarrirul wasilah, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Demikian juga mencela sahabat, menggelar dengan segelar-gelar yang buruk, yang tidak layak apapun niatnya, maka itu tetaplah celaan. Nabi SAW menyatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku, jangan kalian cela para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih lakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Saat demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tak akan menyamai infak salah seorang sahabat yang berinfak hanya satu mud atau hanya setengahnya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi melaknat para sahabat, menggelari sahabat dengan gelar-gelar yang tidak layak, itu sama dengan mencela, diancam, memperoleh laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Huma man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sahabat sahabatku, dia akan memperoleh laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruh. At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jabul Kabir dengan sanad yang hasan, sebagaimana diterangkan dalam Sahih Al-Jami' dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Inilah dua golongan manusia atau para malaikat terangkan. Kita lanjut ke golongan yang ketiga. Golongan ketiga yang akan dilaknat menunjukkan senjata kepada sesama muslim walaupun sekedar main-main, baik senjatanya itu pistol, bedil atau apapun, hanya main-main angkat tangan. Itu pistolnya sungguhan, maka atau apapun yang bisa melukai, lalu diancam tongkan, walaupun sekedar main-main, maka tidak boleh. Para malaikat, keburukan dari para malaikat sebagaimana yang kata Abu Hurairah, qala Abu Al-Qasim, telah berkata Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bi hadidati fa'ihat wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Kata mengisyaratkan senjata tajam ke saudaranya, maka ke ayahnya atau ke ibunya, walaupun dalam rangka main-main bercanda, ya, karena apa? Akan melaknat orang yang seperti itu. Apa makna para ulama? Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan wa bidzalik wallahu a'lam khuturatu hadzal al-amri wal khauf min anal wa ma shadduha min uqubah illat, sebab dari hal itu kenapa dilarang, Allahu a'lam, perbuatan tersebut dibunuhnya lalu dia akan terkena sanksi sebagai seorang pekerja tidak sengaja jadi denda. Dendanya besar, yaitu harus memihara dengan rincian yang detail, 30 ekor diantaranya harus yang sedang bunting, khususnya 100 ekor unta. Kalau umpamanya 1 ekor unta sekarang 1 juta, kalian membunuh secara tidak sengaja, ya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih, akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, yushiru ahadna yanzau fi yadi fayaqa'u fi hufrati minan nar. Allah kalian mengisyaratkan senjata ke saudaranya, jangan dia berbuat, karena dia tidak, barangkali setan merebut pisau tersebut dari tangannya lalu ditancap, setelah dia dosanya besar. Berdasarkan hal itulah maka yaitu apa, mengisyarat kan pedang atau senjata apa sebagaimana hadis yang sudah kita terangkan di oleh para malaikat. Keempat, yang pasangan suami istri yang tidak memiliki anak mengadopsinya enggak malah, tapi kemudian dibuatkan akte kenal lahir bahwa anak bin Asep. Kalau yang mengadopsi opsinya Asep, anaknya diberi dengan menisbatkan seseorang bukan kepada ayah kandungnya atau kepada malaikat dilaknat oleh sesama manusia, oleh seluruh manusia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man intari atawal la ghaira mawalih fa alaihi laknatullah wal madiri bukan kepada ayahnya." Atau menisbat kalian bukan kepada wali yang sebenarnya. Maka bagi orang itu akan memperoleh laknat dari Allah. Laknat dari seluruh manusia secara keseluruhan. Ini termasuk minal kabair, min kabairi dzunub, termasuk di antara dosa, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Kenapa alasan dilaknat? Til ansab wa idha'ati lil huquq wal amwal ila kan ketidakjelasan nasab atau pertanyakan hak dan kewajiban dan bisa menyia-nyiakan orang yang diadopsi yang sebenarnya bukan anaknya tapi dikelak tua mati jatuh enggak itu tuh si apa namanya hartanya menjadi warisan begitu nanti dia tidaklah berhak ya. Lalu terabaikanlah hak-hak yang lain. Dia memingin habis jatah punya anaknya. Mengadopsi anak wanita. Nah, si kakaknya yang laki-laki menganggap itu mahram ya, padahal nikah atau penisbatan yang disamarkan. Maka terlarang. Ada bahaya yang diselain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man tauman bi ghairi nimahi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain la qiyam." Siapa ma'adlun wala sarfun. Samanya kan sekarang banyak orang yang sengaja berani laki lain yang bukan putrinya. Lalu dengan alasan waliyah, kalau di negara kita KUA-nya itu ya boleh menjadi sebuah ormas, pemimpin suatu organisasi enggak berhak. tanpa izin wali yang sebenarnya. Jadi suatu kaum tanpa izin dari wali yang sebenarnya, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan semua manusia. La yuqbalu minhu yaum ataupun sorafnya. Sudah kita terangkan penjelasan Imam An-Nawawi kemarin adalah ibadah-ibadah fardunya. Sarfun maksudnya ibadah-ibadah sunnahnya, baik yang fardunya yang, dan ini menunjukkan bukan masalah enteng dilakukan. Boleh kita adopsi, tapi harus diberitahukan kecil sejak bayi, sayang, lalu wasiat. Kalau bapak mati nanti sepertiga harasih kita, maka ayah angkatnya boleh tidak menjadi wali? Tidak boleh wali. Terus gimana tuh ayah aslinya enggak diketahui? Wali hakim, silakan di sana ya. Jadi kelompok yang keempat yang di seluruh manusia adalah orang yang menisbah padahal bukan, atau menisbatkan perwalian bukan kepada wali yang sebenarnya. Yang akan memperoleh laknat dari Allah fardunya maupun yang sunnahnya. Adalah orang yang dijelaskan di dalam hadis tentang urusan pembunuhan seseorang oleh pelaku. Kalau itu dilakukan secara tidak sengaja, maka didendanya adalah 1 ekor unta seperti yang tadi dijelaskan. Dan hakim nanti yang mengalangi pelaksanaan ini, apapun motivasinya, agar hukum Allah tentang hal ini tidak terlaksana. Ekonomi semoga di ya kebagian. Harusnya 100 ekor unta, saya bisa membelinya, tetapi saya dapat fee dari orang yang didenda 10 untuk dia. Orang yang menjadi penengah secara khidmat. Riba, enggak boleh. Kecuali dengan cara yang hak, dengan cara jual beli, hadiah menghadiahi, itu dibolehkan. Pinjam meminjam tanpa bunga, ya itu dibolehkan. Tapi dengan cara yang tidak hak, maka diharamkan. Haram status dari harta yang diambil secara tidak sah tadi. Bahkan juga kehormatannya tidak boleh direnggut. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh difitnah, tidak boleh digibahi, tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, tidak boleh diberi gelar-gelar yang buruk. Itu dalam Islam seluruhnya terpelihara. Orang yang mengganggunya, selain dosa besar, selain diazab dengan sanksi, diancam dengan sanksi yang berat, juga diisyaratkan oleh Nabi SAW, berkurang imannya, bahkan hilang. Karena aplikasi iman salah satunya adalah dengan cara menjaga diri agar tidak menyakiti orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya ataupun tangannya. Makanya iman harus diwujudkan dalam bentuk membuat orang lain aman dan nyaman dari dirinya. Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Falyukrim daifah. Jadi siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Kalau enggak bisa bicara baik, diam. Jangan bicara buruk yang menyakiti. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga, muliakan tamu. Ketika seseorang tidak memuliakan tetangga, bahkan mengganggu tetangga, iman hilang. Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali diawali oleh sumpah. Man ya Rasulullah, kata para sahabat. Siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman deh? Dijawab, man la ya'manu jaruhu wa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Yang suka mengganggu tetangga, demi Allah dia tidak beriman. Jadi Islam begitu ketat memelihara hak seorang muslim agar tidak diganggu oleh muslim yang lainnya. Terlebih jiwanya, nyawanya, darahnya. Maka salah satu di antara hukuman yang Allah tetapkan diberlakukannya qisas. Di dalam qisas ada ketenangan hidup. Karena adanya qisas kita tenang. Orang enggak berani ganggu kita. Ganggu kita lapor hakim, ada qisas. Orang umpamanya memukul kita, dia gede, ya, kita enggak kuat, enggak sanggup melawan, dipukulnya kita. Lapor ke hakim, dipanggil di sidang, diqisas, pukul lagi. Apalagi kalau urusannya apa dengan nyawa. Maka adanya qisas itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan adanya qisas membuat orang menjadi tenang dan tenteram. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang menghalang-halangi penerapan qisas, atau kalau tidak qisas adanya diat, adanya denda bagi si pembunuh yang dilakukan oleh keluarga korban, denda. 100 ekor unta. Ada orang yang menghalang-halangi ini. Maka orang yang menghalang-halangi tersebut akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis, di antaranya kalau dengan pedang bres, ya mati, ya. Atau dengan senjata api kalau sekarang jedor, ya mati. Tapi kalau dengan tongkat, dengan batu, dengan pecut itu pasti tidak dengan niat membunuh. Hanya ingin apa? Menyakiti saja. Maka orang yang membunuh dengan batu atau dengan pecut atau dengan tongkat, fa'alaihi aqlul khata, maka dia berkewajiban atau dikenai denda membunuh secara tidak sengaja. 100 ekor unta tuh keluarin. Dia memang memukulnya sengaja. Tapi karena dengan tongkat, dengan batu, dengan pecut yang bukan menjadi alat untuk membunuh, maka dianggap dia tidak bermaksud membunuhnya, tapi mati. Apa mungkin dipukul dengan tongkat mati? Dihantam dengan batu mati? Mungkin. Kalau kepalanya ya, pecah itu kepalanya, batunya gak apa-apa. Maka dianggap membunuh secara tidak sengaja, maka dia dapat denda diat membunuh secara tidak sengaja. 100 ekor unta. Tapi siapa orang yang membunuh secara sengaja dengan alat yang memang khusus untuk membunuh? Pedang, golok, pisau ditancapkan ke organ vitalnya, ke jantungnya, ke lehernya umpamanya, yang kemungkinan dia diqisas. Siapa orang yang menghalang-halangi proses diat atau dam ini, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari seluruh manusia. Dan Allah tidak menerima dari diri orang itu sarfan wala adlan, adlan wala sarfan. Ibadah fardunya ditolak, ibadah sunnahnya juga ditolak. Jadi rugi dua kali. Ya sudah memperoleh laknat. Ya juga ibadah-ibadahnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan yang ketiga yang akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Yaitu orang yang menghalang-halangi proses diat atau denda atau dam atas kasus pembunuhan. Kelompok yang keberapa? Keenam. Saya ini bukan diskriminasi. Keenam ini khusus untuk akhwat. Bukan karena saya seorang lelaki. Tapi begitulah keterangan. Bisa diduga enggak kelompok keenam ini akhwat ya? Akhwat yang bagaimana? Akhwat yang durhaka kepada suaminya. Pada teriak bapak-bapak. Akhwat yang nusyuz, akhwat yang menganggap perbuatannya sepele, kecil, tapi efeknya dilaknat oleh para malaikat. Salah satu bentuk nusyuz atau kedurhakaannya apa? Dia menolak ajakan suaminya. Bukan ajakan ngaji, ajakan untuk melakukan hubungan suami istri. Itu hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, kecuali dalam kondisi yang secara syar'i tidak boleh untuk dilakukan. Seperti sedang apa? Haid atau nifas atau sedang saum Ramadan. Kalau saumnya saum sunnah, wajib dibuka tuh. Tapi kalau Ramadan, boleh ditolak ya. Dan harus ditolak. Walaupun si suami mengajukan dalil, mah tahu enggak kalau menolak keinginan bapak dilaknat oleh malaikat. Mengeluarkan dalil dia. Karena pas dibahas masalah itu pas dia hadir. Biasanya enggak hadir. Tapi si istri lebih sering hadir, iya kecuali bulan Ramadan, Pak, enggak boleh nih. Tadi bapak ngajinya tuh belum tuntas. Kalau sedang saum Ramadan maka wajib ditolak. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i maka haram ditolak. Menolaknya mengundang laknat para malaikat. Sebagaimana dalam banyak hadis, di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa abat an taji'a la'anatsal malaikatu hatta tusbiha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur." Ini santun, bahasa yang sopan. Sudah sampai di sana. Tapi orang tahu maksudnya. Maksudnya adalah suaminya mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Fa'abat antaji'a, tapi si istrinya ini enggan untuk mendatangi suaminya. Tidak mau untuk menunaikannya. Tidak mau memenuhi ajakan suaminya, apapun alasannya. Kecuali alasan syar'i tadi ya. Haid, nifas, atau sedang saum. Saum Ramadan, siang. Kalau malamnya walaupun Ramadan harus dipenuhi ya, karena sedang tidak saum. Dia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka la'anat sal malaikatu hatta tusbiha. Dia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Makanya bayangkan kalau malam itu dia tidak bangun lagi, alias apa? Mati. Dia mati dalam keadaan sul khatimah. Dia mati dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat. Dia mati dalam keadaan suaminya murka dan tidak ridha kepada istrinya. Suaminya yang ditolak keinginannya kira-kira mangkel apa kesel? Dua-duanya. Ya mangkel ya kesel. Ya. Maka kalau dalam keadaan seperti itu dia mati dalam keadaan sul khatimah. Dan perbuatan istri yang seperti itu isyarat. Isyarat apa? Isyarat selama ini ibadah yang dilakukannya itu tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah itu oleh Allah. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang sering saya ungkapkan, thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka itu tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal sudah mentok. Enggak terus menembus langit diterima oleh Allah. Enggak. Jangankan menembus langit. Menembus langit-langit rumahnya juga enggak. Cuma sejengkal. La turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Tiga golongan manusia, ya. Yang pertama, semoga kita tidak termasuk salah satu di antara yang ketiga ini. Yang pertama lah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang memimpin suatu kaum tapi kaum itu membenci sang pemimpin. Pemimpin yang dibenci oleh kaumnya, pemimpin yang salatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, nah saya yakin seluruh ikhwan yang hadir sini enggak masuk dalam golongan kedua ini. Cuma yang di belakang saya ahwat mungkin masuk semua. Yang kedua ini adalah wa mra'atun batat wa zaujuha anha sakhit, seorang wanita yang tidur bermalam di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepada wanita itu. Suaminya kesel, mangkal, bete kepada istrinya. Maka ditolak sholatnya. Tidak akan masuk, menembus langit diterima oleh Allah. Tidak, ditolak mardud. Jadi, menolak ajakan suami itu isyarat bahwa sholatnya itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang wajibnya ataupun yang fardunya. Baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Fardu sama wajib itu-itu juga ya. Dan golongan yang ketiga. Golongan ketiga ini mudah-mudahan tidak ada di kalangan ikhwan ataupun akhwat. Kalau ada cepat-cepat selesaikan. Daripada sholat kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu rajulan. Ya, dua orang laki-laki yatakhasaman hatta yastaliha. Dua laki-laki termasuk dua perempuan yang saling bermusuhan. Sampai kedua-duanya islah lagi. Kalau ada yang saling bermusuhan untuk urusan dunia, selama itu sholatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lewat dari tiga hari, sudah. Haram itu dosa. La yahillu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalatha layal. Tidaklah halal. Kalau tidak halal apa artinya? Haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memusuhi saudaranya melebihi dari tiga hari. Dosa besar. Dan kalau permusuhan ini berlangsung sampai satu tahun, dosanya sebesar dosa membunuhnya. Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafkid dammi. Siapa orang yang memusuhi saudaranya satu tahun, itu sama dengan menumpahkan darahnya itu. Dosanya sama dengan membunuhnya. Terus sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terus setiap Senin Kamis ini kan amal-amal manusia itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla dan dilaporkan. Lalu Allah menyatakan, ampuni dosa seluruh hambaku itu setiap Senin dan Kamis tuh. Kemarin ya, sekarang hari Selasa kan. Kemarin tuh. Setiap Senin Kamis dosa-dosa kita diampuni. Kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Allah berfirman, anziru hadaini. Kata Allah Azza wa Jalla, tunda tuh. Tunda ampunanku ini. Bagi kedua orang ini hatta yastaliah, sampai keduanya akur kembali. Jadi bermusuhan itu rugi apa tidak untung? Dua-duanya. Ya ruginya tidak untung. Apa ruginya? Ruginya sholatnya ditolak. Kedua ruginya jelas dosa ya. Kalau sudah setahun lebih dosanya sama dengan apa? Membunuhnya. Ketiga, setiap Senin Kamis dosa orang itu tidak diampuni, sementara dosa kaum muslimin yang lainnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau selama itu orang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, setiap Senin, setiap Kamis diampuni dan orang itu akan bersih lagi dari dosa. Kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang saling bermusuhan dengan sesama muslim. Ditunda ampunan untuk mereka. Ya, Jadi kalau hanya rugi, gak ada untung, ngapain bermusuhan? Oleh karena itulah maka golongan yang keenam dari orang-orang yang akan dilaknat oleh para malaikat, yaitu siapa? Ahwat. Ahwat yang apa? Yang membuat suaminya apa? Murka, jengkel, kesel, mangkel, bete, dan yang sejenisnya. Itulah yang keenam. Ketujuh, ahwat nunggu-nunggu kapan yang khusus laki-laki dilaknat. Ternyata gak ada. Kalau khusus ahwat ada. Nanti ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau sebaliknya? Wanita yang minta tapi laki-laki yang enggan. Apakah juga laki-laki itu dilaknat? Jawabannya tidak. Gak ada keterangan tentang hal itu. Golongan ketujuh. Para wanita lagi. Tapi laki-laki juga termasuk. Ya. Golongan ketujuh. Khususnya disebut dalam hadis perempuan karena umumnya yang melakukan ini perempuan. Laki-laki jarang. Tapi kalau ada laki-laki yang melakukan ini, dosanya lebih besar dibanding para wanita. Apakah poin yang ketujuh ini? Ketujuh ini adalah orang-orang yang melakukan niyaha. Apa itu niyaha? Meratap. Ketika ada musibah, meraung-raung, menjerit-jerit, berguling-guling di tanah, lolongseran, kokosodan. Itu disebut niyaha. Menangis dengan kadar tangisan melebihi kadar kewajaran. Ketika memperoleh musibah, termasuk kalau musibah itu berupa kematian orang yang dicintainya. Apa yang akan terjadi? Orang itu tidak akan didoakan kebaikan oleh para malaikat. Ingat, mungkin kita tidak sadar. Kita lupa bahwa setiap detik, setiap saat, kita ini didoakan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Walaupun kita tidak sedang ngaji, sepertinya kalau sedang ngaji gini kan jelas dapat salawat dari para malaikat. Walaupun kita tidak mengamalkan amalan yang 13 yang kemarin kita terangkan sebagai amalan pengundang salawat dari malaikat, ya. Nah, walaupun kita tidak sedang mengamalkan itu, kita sedang tidur, kita sedang makan, kita sedang jalan, itu selalu didoakan oleh malaikat. Didoakan ampunan dan didoakan juga rahmat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sudah pernah kita bahas di awal-awal. Di awal-awal penjelasan kita ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Allah lah yang selalu bersolawat kepada kalian. Juga para malaikatnya bersolawat kepada kalian. Tidak kenal waktu. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 42. Itu setiap detik. Termasuk para malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekeliling arasy. Itu selalu mendoakan kebaikan bagi orang-orang muslim. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dalam surah Ghafir ayat 7 sampai ayat 9 Allah menyatakan, "Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azab al-jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihim as-sayiat wa man taqis sayiati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekeliling arsy, mereka bertasbih dengan memuji Allah dan beriman kepadanya. Mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya, mereka berdoa, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Ampuni orang-orang yang bertobat dan yang mengikuti jalan-Mu. Pelihara mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka, beserta orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Pelihara mereka dari azab, sebab siapa orang yang telah Engkau pelihara dari azab di hari itu, berarti Engkau telah merahmati orang itu, dan itulah keberuntungan yang sangat agung. Jadi para malaikat pemikul arsy, malaikat sekeliling arsy, para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, setiap detik, setiap saat berdoa untuk orang-orang tertentu di kalangan manusia. Orang-orang muslim seluruhnya. Nah, jadi untungnya gede bagi kita. Kecuali orang yang melakukan amalan-amalan tertentu, saat itu berhenti malaikat bersolat, bahkan melaknat. 6 diantaranya golongan yang kita sebutkan tadi sejak Selasa yang lalu. Nah, salah satunya yang ketujuh, yang tidak didoakan kebaikan oleh malaikat, adalah wanita-wanita yang meratap ketika memperoleh musibah. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi dan juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusallil malaikatu 'alan naihah wa la 'ala murinnah." Kata Rasulullah SAW, para malaikat tidak akan bersolawat kepada an-naihah, wanita yang meratap. Wala ala murinnah, dan kepada wanita yang murinnah. Murinnah berasal dari kata arona. Maknanya mansoha ay as-soihah alal mayit. Orang yang berteriak histeris, menangisi mayit secara histeris. Disebut naihah para wanita yang histeris karena umumnya yang melakukan itu wanita. Laki-laki mentalnya kan lebih kuat secara umum. Tapi ada enggak laki-laki yang bahkan meratap berteriak histeris? Ada. Maka kalau laki-laki yang mentalnya jauh lebih kuat dari wanita terus histeris, niahah meratap, sama seperti yang dilakukan oleh para wanita, dosanya lebih besar. Dia tidak akan diberikan solawat oleh para malaikat. Berkata Imam As-Sindi ketika menjelaskan hadis ini, la tusallil malaikah aikamatu salli ala sairil mu'minin, qala Allahu ta'ala huwal ladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu, wa fihi dalilun ala annallaha la yusalli alaiha bil aula. Kata Imam As-Sindi, adapun makna para malaikat tidak akan solawat kepada wanita yang meratap. Sebagaimana kita ketahui malaikat selalu bersolawat bagi orang-orang mukmin. Di dalam hal ini terkandung dalil. Kalau malaikat tidak bersolawat, apalagi Allah kepada wanita yang meratap seperti itu. Terus wa yuhtamalu anna at-taqyid li ifadatin annahu la tanqati'u anha salatuhu ta'ala li'anna salatahu rahmah fala tanqati'u illa 'alal kafirin bi khilafi salatil malaikah fahiya du'aun wa thana'un fahiya fadilah fala yadhuru inqita'aha 'anil usat wallahu a'lam. Atau maknanya adalah bahwa salawat dari Allah itu tidak akan pernah terputus bagi orang-orang yang beriman. Karena salawat Allah itu rahmat. Makanya salawat dari Allah tidak mungkin diberikan kepada orang-orang kafir. Adapun salawatnya para malaikat itu berupa doa dan pujian para malaikat kepada orang tersebut, dan ini fadilah. Makanya kalau ada seorang muslim melakukan kemaksiatan lalu tidak didoakan oleh para malaikat dengan doa kebaikan, maka luputlah fadilah dan keutamaan yang selama ini selalu dikucurkan kepada dia. Dan itu sebuah kerugian yang amat sangat besar. Berkata para ulama seperti yang dijelaskan dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, wala syakka anna niyaha minal a'mali sayyi'ah allati hadzara minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bayyana annaha min a'malil jahiliyah wa tabarra'a mimman amila dzalik. Tidak diragukan lagi bahwa meratap termasuk amal buruk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa itu termasuk amalan jahiliyah dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang mengamalkan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan an-naihah idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang pernah niyaha, pernah meratap, kalau dia tidak tobat dari perbuatannya, maka dia akan diberikan pakaian berupa jaram dan qatiran. Jaram itu bakteri-bakteri di kulitnya yang membuat kulit ini perih, sakit, gatal yang enggak ketulungan, lalu diberikan pakaian berupa qatiran. Qatiran itu logam yang mencair. Tahu enggak kenapa logam mencair? Karena apa? Karena panas. Panasnya bukan panas biasa, tapi panas bingit. Bukan 100-200 derajat. Kalau besi dipanaskan 100-200 derajat, mencair apa tidak? Tidak, paling-paling cuma nyala ya. Cuma merah menyala begitu. Tapi kalau di atas 500, mungkin 1000 derajat Celsius, ya itu bisa mencair. Itulah qatiran. Qatiran menutupi seluruh tubuhnya yang sebelumnya dipenuhi dengan jaram, dengan bakteri, dengan kuman yang memenuhi seluruh kulitnya. Kebayang gak menderitanya itu orang? Bingit menderitanya. Itu hukuman bagi orang yang pernah niyahah dan tidak tobat sebelum matinya. Maka mungkin di antara ikhwan atau terutama akhwat ada yang pernah niyahah. Ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, lalu dia meraung-raung, meratap, maka segeralah bertaubat untuk menghindari azab yang dahsyat luar biasa ini. Ya, itulah 7 golongan manusia yang dilaknat oleh para malaikat atau didoakan keburukan oleh para malaikat. Yuk kita sebut lagi. Pertama apa atau siapa? Orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kedua, orang yang mengada-adakan kebinahan. Ketiga, orang yang ngancam dengan senjata, ya. Keempat, orang yang menisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya atau menisbatkan perwalian bukan kepada walinya. Kelima, orang yang menghalang-halangi proses diat, ya, karena kasus pembunuhan. Keenam, ahwat yang apa? yang durhaka, walaupun rajin ngaji. Ketujuh, orang-orang yang meratap, ya. Itulah tujuh golongan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari tujuh golongan yang tadi disebutkan. Ya, cukup sampai di sini kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ahwa Ihwan, ada buku Mencetak Generasi Rabbani, Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi. Ada yang mau? Ah, janganlah Pak Mulyono. Ada lagi yang mau selain Pak Mulyono? Masa Pak Mulyono terus? Ya, Pak yang duduk di kursi siapa, Pak? Imanuddin. Samhudin. Baik. Ada mic. Siapa, Pak, tadi namanya? Samhudin, Pak. Samhudin. Ya. Pak, sebut empat saja di antara golongan orang yang dilaknat malaikat. Satu. Perempuan, ahwat yang tidak menurut sama suaminya. Kenapa itu yang duluan disebut? Kayak ada dendam pribadi. Dua. Menunda-nunda sholat, ya, waktu sholat. Apa? Ya, menunda waktu sholat. Menunda waktu sholat, iya gitu. Iya. Yang dilaknat oleh malaikat. Tadi saya sebut tujuh. Oh, tadi, ya. Ini senjata, Pak. Senjata. Senjata diapakan, ya, senjata? Ya, ya diarahkan itu, ya. Iya, diarahkan. Walaupun sambil main-main gitu, ya. Tiga. Ya, tongkat, senjata gitu, ya. Pedang. Ya, tiga. Tiga. Terus meratap nih, Kak. Iya. Empat. Taruh ini, Pak. Taluk, asin. Sebentar, Pak, ini lagi loading. Lagi loading. Lagi loading, buffer, ya. Lagi buffer. Asin. Iya. Ini yang tiga hari, Pak, bermusuhan, Pak, itu. Tiga hari? Iya. Bermusuhan. Terus bermusuhan, melewati, ya, tiga hari itu. Melewati tiga hari, loh, ya, saya tambah. Tidak ini, tidak saling tidak akur, gitu. Toh saya tambah. Iya. Ya, barakallahu fiik, nanti ambil, ya. Ya, makasih, Pak. Sekarang ya, giliran akhwat. Akhwat sudah siap? Ada mic-nya? Baru dikasih. Bentar. Siap, Ustaz. Siap apa? Siap dapat hadiah, ya. Siap menjawab. Taib. Tadi Bapak sudah menyebutkan tiga diantaranya. Sebutkan empat yang sisanya. Orang yang melakukan kebid'ahan dimanapun. Ya. Orang yang mencela sahabat Nabi walaupun niat atau tidak niat. Mencela para sahabat Nabi, ya. Orang yang menisbatkan bukan kepada walinya. Ya. Orang yang terakhir. Orang yang menghalang-halangi kias. Diat, bukan. Oh, diat. Diat untuk, iya, iya, barakallahu fiik. Nanti ambil, ya, bukunya, ya, ya. Sudah hadiahnya habis. Nanti lain kali kalau mau ada kajian seperti ini sebelum saya berangkat, pada sholat subuh ingatkan Ustaz bawa hadiah gitu. Saya punya banyak hadiah di rumah. Ada mushaf Quran dengan terjemah masih disegel. Ada buku terjemah, ada macam-macam, ya. Ustaz, tetangga depan saya suka nyetel musik dangdut sampai terdengar keluar. Sama. Dan paling buruknya, bassnya itu sampai dada saya bergetar. Sama. Waktu satu tahun yang lalu, saya yang berumur 18 tahun, berarti sekarang 19 ya, sudah minta untuk dikecilkan dengan baik-baik kepadanya, dan sekarang terjadi lagi. Ayah saya tidak berani untuk bicara, saking benarnya, tidak berani untuk berbicara saking benarnya, saking bencinya. Oh, bencinya. Apakah saya harus lapor RT atau saya punya ide untuk mengirim surat berisi hadis? Ya kalau bisa datang baik-baik punten gitu, kecilin gitu. Ini kan tip-tip saya, speaker saya gitu. Kenapa Anda usil? Iya, tapi suara Anda tuh masuk ke telinga saya dan bassnya masuk ke dalam hati saya gitu. Saya terganggu gitu ya. Coba dikonsultasikan ke ahli hukum ya, ke RT dulu, nanti RT. Kalau RT enggak berani ke RW, RW enggak berani ke lurah atau ke kades, enggak berani ke polisi. Saya enggak tahu apa enggak ada enggak pasalnya ya yang bisa melaporkan hal ini ke kepolisian. Saya pikir mungkin ada ya. Ke polisi. Ada polisi atau ada ahli hukum di sini? Bisa enggak dilaporkan? Saya pikir bisalah. Daripada polisi membiarkan lalu tetangga ini bertindak sendiri, nanti timbul keributan. Timbul keributan, baru-baru polisi bergerak, kita bilang, saya sudah lapor ke polisi, Anda diam saja. Akhirnya begini, kan gitu ya. Itulah bedanya dengan negeri-negeri kafir, tapi menerapkan konsep Islam. Di negeri kafir, privasi setiap orang termasuk tetangga itu sangat dihormati. Umpamanya kita masang paku di rumah kita, dok dok dok, suaranya ke tetangga getar, itu polisi datang itu menegur kita. Atau kita ngagoreng masak jengkol, terus baunya itu ke tetangga, atau masak apa sambal sampai tetangga bersin-bersin. Itu tetangga bisa telepon polisi datang itu ya. Bisa ada payung hukumnya kalau di sana. Kalau di kita ada orang nyetel musik dangdut lapor ke polisi, bisa-bisa bilang udah nikmati aja, paling begitu. Capek deh. Bagaimana kalau kita tidak merasa bermusuhan, tapi ada teman kita yang menganggap kita musuhnya karena salah paham? Ya biarkan, berarti dia memusuhi kita, kita tidak memusuhi dia. Itu urusan dia. Tapi ada tapinya, kalau kita tahu dia memusuhi kita, coba cari penyebab barangkali karena kesalahan kita. Kalau sudah tahu, klarifikasi, minta maaf, beres. Kalau sudah minta maaf, sudah klarifikasi, dia kekeh begitu, ya itu urusan dia. Ya. Ustaz, ya. Ketika ada orang yang bermusuhan, salah satunya meminta maaf karena mengerti akan hadis yang akan ditolak sholatnya. Tapi salah seorang dari orang tersebut tidak mau memaafkan sampai kapanpun. Apakah masih tertolak sholatnya? Itu barusan jawabannya. Jawaban dulu baru pertanyaan. Kalau kita insya Allah tetap diterima karena kita tidak memusuhinya. Kita klarifikasi sudah, minta maaf sudah, minta bertemu untuk mempertanyakan masalahnya, dia tolak. Pokoknya gak mau ketemu tujuh turunan. Biar itu urusan dia. Kita tidak memusuhi dia. Kalau kita ketemu ramah, assalamualaikum, dia malah berpaling sambil bilang bodoh ah. Itu dosa dia. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita sudah clear, ya. yang tidak akan diterima adalah sholat dia. Bagaimana jika seorang istri dizalimi oleh suami? Dalam kurung tidak dinafkahi, dilontarkan kata-kata kasar, diperlakukan tidak baik. Apakah dia masih berkewajiban untuk berbakti? Pertama, coba cari penyebab kenapa suaminya demikian. Salah satu karakter seorang wanita salihah, istri salihah calon pisurgaan, dia tuh paling khawatir menyakiti, membuat gundah hati suaminya. Kalau suaminya itu kelihatan sedih murung, dia tuduh dirinya sendiri terlebih dahulu. Ingat gak kisah kisah tentang Tolha yang punya cucu namanya siapa cucunya? Tolha juga. Jadi sang nenek cerita ke Tolha sang cucu. Dulu suatu saat Tolha sang kakek masuk ke rumahnya dengan muka yang sedih. Lalu langsung istrinya berkata, ada apakah adakah kesalahan yang saya lakukan atau kewajiban yang tidak saya lakukan kepadamu yang membuat engkau murung? Itu dulu kata Tolha, la ni'ma halilatul mari'anti. Enggak, sebaik-baik istri seorang muslim engkau itu istri terbaik loh. Wamasya'nuk, lalu apa masalahmu? Jadi setelah dia clear bahwa kesedihan suaminya itu bukan karena dirinya, baru dia bertanya, barangkali bisa memberi solusi. Apa kata suaminya? Al-malu indi qad kathurat wa akrabani. Karena harta yang aku miliki sekarang berkembang tambah banyak dan ini yang membuat aku sedih. Anehnya, kalau kita yang mengalami itu sedih apa senang? Bingit senang. Mungkin masuk rumah juga sambil cengengesan, sambil sumringah. Kata istrinya, ada apa nih sumringah, dapat yang baru ya? Iya, yaitu hartanya tambah. Tadinya umpamanya gaji bapak ini enggak banyak, cuma 300 juta. Sekarang naik 1 miliar umpamanya ya. Wow, wah, senang ya. Kalau sahabat dulu tambah sedih. Al-malu indi qad kathurat wa akrabani. Apa kata istrinya? Kenapa engkau sedih? Bagikan saja sudah. Ini solusinya. Dia istrinya tidak matre, enggak bilang asik punya HP baru, enggak. Bisa bikin beli perhiasan baru, tidak matre, tidak duniawi oriented. Bagikan saja semua beres. Akhirnya dibagikan. Tidak tersisa satu dirham pun. Ini kisah diceritakan sang nenek kepada cucu yang juga namanya Tolha. Tolha sang cucu penasaran berapa banyak harta yang dahulu dibagikan semuanya. Dia nanya kepada petugas atau pesuruh kakeknya yang dahulu disuruh membagikan. Kam kanal malul yuqassam. Berapa banyak harta yang dahulu dibagikan, maka disebutkan ada 400 ribu dirham. Kita belum tercengang karena masih dalam bentuk dirham. 400 ribu, cuma 4 lembar kalau kita begitu kan. Ini dirham loh. Berapa satu dirham? Satu dirham sekarang untuk di Indonesia 70 ribu rupiah. Satu dirham. Ini ada 400 ribu dirham. Berapa? 70 ribu kali 400 ribu. 7 kali 4 berapa? 28. Jumlahkan nolnya. 70 ribu 4. 400 ribu 5. 9. 28 dengan 9 nol. Berapa tuh? 28 miliar. Itu banyak atau gede? Banyak dan gede, bingit sih ya. Bisa apa dengan uang 28 miliar zaman now gitu? Bisa beli 4 rumah, 4 mobil, segala perabotannya lengkap di 4 rumah itu kan begitu ya? Kenapa ketawa? Nah, ini dibagi habis ya. Makanya kalau ada orang seperti Tolha zaman sekarang, kita punya proyek mau membangun pesantren senilai 12 miliar, ah itu cuma setengahnya juga enggaknya. Tapi enggak ada orang seperti Tolha zaman sekarang. Oleh karena itulah, maka yang pertama kali melihat seorang suami sedih, tuduhlah dirinya terlebih dahulu. Nah, si penanya tadi menyatakan suaminya ini zalim, tidak dinafkahi, melontarkan kata-kata kasar, diperlakukan tidak baik. Coba cari penyebabnya apa. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Barangkali itu akumulasi dari kekesalan suami kepada istri yang selama ini dipendam. Ibarat balon ditiup ketika kempes sedikit, meledak enggak? Enggak, dia kembung. Terus ditiup lagi yang gede, meledak enggak? Enggak. Walaupun gede masih bisa tahan terus sampai puncak. Maka ketika sudah maksimal ini udara yang ada dalam balon, tidak perlu ditiup dengan tiupan yang gede lagi, cukup sedikit tiupan meledak. Atau kadang-kadang tidak ditiup, ya dibiarkan lama-lama blek meledak sendiri. Itu akumulasi. Mungkin suami ini melihat istrinya salah dikit tahan, salah dikit tahan, diberitahu malah bandel, malah nembalan, malah membalik-balikan, ditahan-tahan-tahan. Terkumpul kekesalan ini sampai pada titik tertentu enggak bisa tahan lagi, meledak. Keluarlah kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata celaan yang sejenisnya. Mungkin begitu. Kalau umpai suami seperti itu, coba introspeksi dulu. Barangkali karena kesalahan dia. Itu pertama, cepatlah minta maaf dan perbaiki diri. Kalau umpai kitanya baik, mustahil seorang lelaki yang normal marah tepuguh-puguhnya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah berusaha begitu, ini memang karakter suaminya. Yang sahaok kedua, gaplok katilu, nonjok kaopat, nyolok, dan seterusnya. Itu karakter. Karakter. Terus tidak menafkahi. Apakah tidak menafkahi itu karena tidak punya? Dia sudah mencari kerja ke sana kemari tapi enggak dapat. Kalau ada ya dinafkahi. Kalau tidak ada gimana? Kalau memang demikian ya sabar. Tapi kalau tidak menafkahi itu, suaminya ada, tapi dia lebih baik ke orang, ke kawan. Pas ada duit traktir kawan-kawannya. Istrinya, anaknya tidak. Ini zalim. Ini seburuk-buruk suami adalah suami yang amat sangat baik kepada orang lain, tapi amat sangat buruk kepada istri dan anak-anak. Jangan sampai itu terjadi di dalam kalangan para ikhwan dan para akhwat, ya. Jadi kalau memang si suami tidak menafkahi karena tidak punya, ya sabar. Tapi kalau ada tapi pelit, sengaja berbuat zalim, tadi cari penyebabnya, perbaiki dari sana. Kalau ternyata itu karena keburukan karakter suaminya, maka ya sudah, apa boleh buat. Kalau tidak menafkahi, si istri punya hak untuk mengajukan khulu. Kalau umpai suami tidak menafkahi padahal dia mampu, istri boleh mengajukan khulu. Apakah berkewajiban untuk berbakti? Selama dia masih berstatus istri, ya tetap. Ya, tetap saja wajib berkewajiban kepada suami. Kalau tidak mau lagi berbakti, ajukan khulu. Ajukan gugatan cerai, dan itu dibolehkan kalau memang haknya sebagai istri tidak dipenuhi, ya. Seperti tidak dikasih nafkah, dihina, ditampar, dizalimi secara fisik, maka boleh mengajukan khulu. Ustaz. Ya. Dari YouTuber, Ustaz. Dari Hari Muttaqin, apakah mencela sahabat termasuk istihza? Bagaimana cara bertaubat dari dosa tersebut? Sementara dalam At-Taubah ayat 66 dikatakan, tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Iya, barakallahu fiik. Mencela para sahabat berbeda hukumnya dengan mencela Allah atau agamanya atau rasulnya. Itu dalam At-Taubah 66 itu gitu. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un qad kafartu la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian perolok-olokan? Maka kalian enggak perlu minta maaf. Kalian telah kafir setelah kalian beriman, ya. Nah, adapun kalau umpamanya itu dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dia bermaksud, ini bermaksud menyanjung Allah, tapi karena ketidaktahuan tentang tauhid asma wa sifat, dia mengucapkan kata-kata yang melecehkan Allah. Karena kebodohan, ketidaktahuan. Dan begitu diberitahu, dia sadar dan tobat dan berhenti dari hal itu. Maka orang ini tobatnya diterima. Karena tobat yang diterima adalah tobat yang dilakukan dari kesalahan karena ketidaktahuan. Ya. Wallahu'alam. Ustaz, bagaimana caranya agar anak yang baru hijrah tidak hilang semangat dalam ibadah dan mencari ilmu? Ya, barakallahu fik. Pertama, tetaplah rajinlah ngaji hadir. Ya. Kedua, gaul sama orang-orang yang berilmu, soleh, baik, ahli kebaikan. Agar terimbas dengan kebaikan orang-orang di sekitar kita. Kalau umpah kita lalai, ada yang mengingatkan. Kalau kita malas, ada yang mengajak, ada yang mensupport. Ngaji yuk, materinya anu. Malas, diangkotnya. Saya jemput, gitu ya. Gitu. Gak punya helm, saya bawain helm dua. Gak apa-apa. Nah, seperti itu. Ada selalu kawan yang seperti itu. Ketiga, tinggalkan lingkungan kawan-kawan yang bisa mengurangi semangat kita. Kawan-kawan yang belum hijrah, tinggalkan, jangan kembali bergaul. Bukan berarti memusuhi, bukan memutuskan silaturahmi, tapi bergaul rapat kayak dulu, jangan. Nanti pas kita lagi ngumpul, ada pengajian, saya mau ngaji dulu, nanti ngaji mah, kita lagi seru-serunya nih. Akhirnya gak ngaji lagi. Jadi, hindarkan lingkungan lama, tinggalkan dan masuki lingkungan yang baru, ya. Yang kelimanya, jangan lupa berdoa, minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran. Semoga yang nanya ini diberi keistiqamahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sihir atau penyakit ain? Iya, bahkan kenapa Allah menciptakan iblis? Itu semua sebagai ujian. Pertama, untuk menguji iman kita. Kalau umpama iman tanpa ujian, itu masih dipertanyakan kesungguh-sungguhan dan keaslian dari iman itu. Allah menyatakan, ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Nah, adanya iblis, adanya sihir, adanya setan, adanya ain, adanya semua keburukan sebagai ujian. Kedua, seluruh keburukan itu menguntungkan kita dalam bentuk dilipat gandakannya pahala dari kebaikan. Setelah kita berhasil melewati berbagai macam rintangan, sebelum kita melakukan kebaikan, ada enggak rintangan? Ada setan yang menggoda agar kita ini tidak melakukan kebaikan itu. Tapi bisa kita tangani, bisa kita handle, akhirnya tetap kita melakukan kebaikan, maka nilai dari kebaikan itu jauh lebih tinggi, lebih berlipat dibanding kebaikan tanpa halangan. Saya sering memberikan sebuah gambaran yang konyol. Gak apa-apa konyol ya. Main bola. Kalau umpah kita membawa bola mau mencetak gol ke gawang lawan, dihalangi oleh musuh, kita bisa gocek, bisa tipu, ya. Kita bisa dengan lincah melewati seluruh pemain sampai ke kotak penalti, kita tipu juga itu si kiper, ya. Kita seperti mau menendang ke kiri padahal benar ke kiri. Akhirnya gol. Itu setelah mencetak gol, si pencetak gol itu kayak orang gila ya, melakukan apa? Selebrasinya itu. Ada yang joget, ada yang berenang, ada yang salto, ada juga yang apa namanya, dia loncat kayak ke kolam renang, ser gitu. Terus kawan-kawan pluk pluk pluk patumpuk-tumpuk 12 orang numpuk di atasnya tuh. Tapi seneng aja kan gitu. Semua penonton apa? Sorak berdiri. Gol itu sangat bernilai. Karena apa? Dicetak melalui perjuangan yang berat. Halangannya 11 orang tuh. Tapi coba kalau kita bawa bola, musuh itu mau kemana? Mau ngegolin? Ah, silakan, silakan. Dibiarkan, nyingkir semua. Sampai ke kotak penalti. Kata kiper, mau ngapain kamu? Cetak gol. Mangga, enggak akan. Tembak, gol. Bernilai enggak? Enggak. Itu penonton sorak enggak? Sorak tapi mencela. Ya, kitanya senang atau bangga? Enggak senang, enggak bangga, merasa dihina. Ah, ini dilecehkan, merasa terhina ya. Enggak bernilai. Kalau tidak ada tantangan. Jadi adanya godaan, ada tantangan mengakibatkan nilai dari sebuah ibadah itu berlipat. Makanya semakin besar pengorbanan dalam sebuah ibadah, amal soleh, itu semakin gede pahala yang Allah akan berikan. Ya, tantangan itu salah satunya dari setan, dari iblis, termasuk sihir al-ain itu tantangan. Jadi itulah hikmah dari diciptakannya keburukan, termasuk sihir dan al-ain. Kebiasaan anak haid itu 7 hari, tapi Ramadan kemarin 10 hari. Tapi pada hari ke-8-nya sholat dan saum, karena haidnya berbeda. Dan mengingat kebiasaan haid yang seminggu atau bahkan kurang dari seminggu, apakah yang anak lakukan itu tadi benar apa tidak? Ya, sebenarnya haid itu pertama fluktuatif ya, baik lamanya ataupun waktunya. Dipengaruhi oleh banyak faktor, oleh faktor fisik berupa kelelahan, faktor makanan, juga faktor psikis. Kadang-kadang bisa lebih lama, kadang-kadang bisa sebelum waktunya, ya. Nah, makanya susah untuk memastikan waktu dan lamanya haid. Makanya cara yang pertama untuk membedakan apakah itu haid atau bukan, dilihat dari sifat dari darah yang keluar. Maka setiap wanita wajib mengenal sifat darah haidnya masing-masing dari 3 aspek. Aspek pertama, aspek warna. Warna darah haid, kotor, hitam, umpamanya kalau yang darah istihadhah bersih, merahnya merah menyala. Kedua, dari aspek baunya. Kalau darah biasa, baunya bau darah, bau amis. Ya. Yang ketiga, dari aspek kekentalan. Berbeda kekentalan darah haid dengan darah biasa. Dan itu hanya para wanita yang bisa membedakan. Ya. Jadi kalau setelah 7 hari biasanya selesai, tapi hari ke-8 masih ada. Terus dilihat warna darahnya, sifat darahnya beda. Ini darahnya merah menyala. Ya. Terus kekentalannya juga beda. Terus baunya juga bau amis, bau darah. Oh, berarti itu darah istihadhah. Tapi kalau walaupun sudah hari ke-8, ke-9, ke-10, darahnya persis darah haid. Walaupun biasanya cuma 7 hari, kadang 6 hari, tidak pernah lebih dari 8 hari. Tapi kok sekarang ini 8 hari, 9 hari, 10 hari masih keluar dan persis darah haid, maka itu tetap haid. Walaupun kebiasaan hanya 6 atau 7 hari. Ya, karena haid sangat mungkin berbeda dari kebiasaan. Karena faktor banyak, fisik, kelelahan psikis karena stres atau faktor makanan atau faktor-faktor yang lain. Mungkin dokter lebih tahu tentang hal itu ya. Jadi lihatlah dari sifat darahnya. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Bagaimana apabila ada seorang istri menolak hubungan karena merasa tidak kuat melayani suaminya karena terlalu sering? Tapi istri tersebut tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Karena menurut istri tersebut nikahnya karena syahwat. Apakah tindakan istri tersebut benar atau kena laknat? Iya. Nikah karena syahwat benar apa salah? Benar. Justru kalau syahwat memuncak tidak nikah bahaya apa tidak? Bahaya. Ya dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, kalau umpamah nikah lagi itu bukan sunnah Nabi tapi nafsu. Kita pertanyakan nafsu itu apa? Nafsu syahwat. Iya, untuk menyalurkan nafsu syahwat. Menyalurkan nafsu syahwat dengan cara menikah. Benar apa salah? Benar. Justru yang tidak benar menyalurkan nafsu syahwat tidak dengan cara menikah, itu yang berbahaya. Itu yang bisa merusak seluruhnya, lahirnya, batinnya, dunianya, akhiratnya, pribadinya, keluarganya, masyarakat. Rusak dengan semua itu nanti. Oleh karena itulah, maka menikah karena dorongan syahwat itu yang dimaksud salah satu di antara tujuan dari pernikahan. Berkata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memilih al-ba'ah? Al-ba'ah, al-istita'ah fil wafa', kemampuan syahwat, kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Maka silakan menikah. Silakan menikah, ya. Oleh karena itulah, maka kalau syahwat sudah memuncak tapi tidak terlampiaskan, terus tidak menikah juga, itu yang berbahaya. Jadi pertama, kalau kondisinya seperti itu, relakan suami daripada terjerumus ke dalam perzinahan. Relakan. Kedua, ya, keduanya, jangan sampai apa namanya hubungan suami istri ini sama dengan kebutuhan biologis yang lain seperti makan, minum, tidur. Kalau orang tidak diberi makan, apa yang terjadi? Dia kelaparan. Tidak diminum, tidak beri minum, dia kehausan. Tidak tidur, dia akan lelah dan ngantuk. Itu harus dipenuhi, ya. Nah, kalau umpamai suami tidak diberi makan di luar, tidak diberi makan, dia kelaparan. Makan, enggak, saum aja. Dia bisa beli ke warung makan nanti. Untuk memenuhi kebutuhan daripada lemas, gitu kan. Daripada kelaparan, seperti itu. Nah, kebutuhan biologis hubungan suami istri menyalurkan syahwat juga begitu, sama berbahayanya. Kalau upaya dia tidak terpenuhi di dalam rumah tangganya, ini tetap akan menagih si tubuh ini. Dan bila dia tidak memiliki iman yang kuat, kesempatan banyak, kemampuan ada, dia bisa terjerumus ke dalam dosa maksiat yang membahayakan semuanya. Maka relakan saja sudah, daripada si suami terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kalau umpamanya dia tidak mengizinkan, suaminya takut, akhirnya dia terjerumus ke dalam perzinahan, istri memiliki saham dosa. Kita pernah menjelaskan tentang masalah bahaya perzinahan dan sebab-sebabnya. Salah satu di antara penyebab terjadinya perzinahan adalah keengganan istri melayani hasrat suaminya. Akibatnya apa? Akibatnya suami ini yang kurang iman, lingkungannya berbahaya, kemampuan ada, kesempatan ada, dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Istri memiliki saham terhadap hal itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, cari yang gampang. Ustaz, bolehkah kita membayar zakat mal ke yayasan pendidikan? Kalau membayar tidak, menitipkan boleh. Ini saya enggak tahu harus menyalurkan zakat mal ke siapa, saya enggak tahu. Tolong salurkan. Dititipkan ke lembaga tertentu yang mengetahui penyaluran secara benar baik kepada objeknya ataupun aturan syar'inya. Maka boleh. Tapi kalau untuk itu untuk biaya pendidikan di yayasan itu maka tidak boleh. Bolehkah kita membayar zakat mal diam-diam tanpa memberitahu kepada orang yang diberi? Ya boleh, boleh. Tapi kalau umpamanya menitip, kalau umpamanya langsung, dia mustahik. Lalu kita kirim transfer tanpa memberitahu bahwa itu zakat, boleh, gak apa-apa. Tapi kalau dia penyalur, orang yang diamanati menyalurkan zakat, wajib diberitahukan. Karena kalau enggak bingung, ini ada uang transfer masuk 1 miliar untuk apa ya? Bingung dia, dipakai apa-apa untuk pribadi atau titipan untuk wakaf, untuk infak, untuk zakat, untuk apa? Dia bingung, ataukah uang riba? Ataukah itu uang apa namanya? Cuci uang atau uang titipan atau uang nyasar? Dia bingung, dia enggak akan pakai itu. Ya. Tapi kalau umpah kita transfer, lalu kita kasih, saya sudah transfer titip untuk zakat. Nah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.